Kuda lumping nasibnya nungging, mencari makan terpontang panting. Aduh juga dia tak sikit, sebenarnya siapa yang sikit. Dalam lingkaran berputar-putar, menari tak sadarkan diri. Mata terpejam, mengunyah pelin, mempertahankan hidup yang sulit. Kuda lumping nasibnya mungkin, cari makan terpontang panting. Aku juga dianggap sinti, sebenarnya siapa yang sinti. Sang penari selam, hidup mereka telah tersisi. Penari bernyanyi sebelum tergilas mati. Hati sang penari selam, hidup mereka telah tersisi. Tak bisa menipu diri sendiri.